Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Kamis 20 Muharram 1436 Hijriah ini kembali duduk bersama dalam kajian rutin membaca kitab Tafsir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata'in wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Wahai Allah, rahmatmulah yang kami harapkan, maka janganlah sandarkan diri kami kepada diri kami walau sekejap mata pun, dan perbaikilah kami urusan kami seluruhnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah, dan pada pertemuan yang sudah lalu kita sampai kepada Surat Al-Baqarah di ayat yang ke-170. Kita baca ayat yang ke-171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Artinya, dan perumpamaan orang yang menyeru, orang-orang kafir, adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka oleh sebab itulah mereka tidak mengerti. Al-Baqarah ayat 171. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang perumpamaan orang yang mendakwahi orang kafir. Mendakwahi orang kafir seperti mendakwahi orang yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara. Ya. Tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa berbicara. Makanya mereka akhirnya tidak mengerti. Itulah perumpamaan orang yang menyeru, mengajak kepada agama Allah dari orang-orang kafir. Coba perhatikan tafsirannya, Asy-Syaikh penulis rahimahullahu taala berkata, "Lamma bayyana ta'ala adama qiyadihim limma ja'at bihi ar-rusulu wa raddahum lidzalika bit-taqlid ulima min dzalika annahum ghairu qabilin lil-haq." Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ketidaktaatan mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul dan bantahan terhadap mereka atas hal itu dengan menyatakan bahwa itu adalah taklid, maka diketahui dari itu semua bahwa mereka tidak akan menerima kebenaran. Wala mustajibina lah, dan tidak meresponnya. Balkana ma'luman likulli ahadin annahum lan yazulu an inadihim. Bahkan telah diketahui oleh setiap orang bahwa mereka akan selalu berada pada kedurhakaan mereka. Akhbara ta'ala anna mathalahum inda du'a'i da'i lahum ilal imani kamathalil baha'imi allati yan'iqu laha ra'iha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa perumpamaan mereka ketika ada orang yang mendakwahi mereka kepada keimanan adalah seperti binatang ternak yang dipanggil oleh penggembalanya. Walaisa laha ilmun bima yaqulu da'iha wa namunadiha, dan ia tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh penyeru dan pemanggilnya itu. Fahum yasma'una mujarradus saut, mereka itu hanya mendengar suara saja. Alladhi taqumu bihi alaihimul hujjah, yang hujjah itu akan tegak dengannya. Walakinnahum la yafqahunahu fiqhan yanfa'uhum, akan tetapi mereka tidak memahaminya dengan pemahaman yang bermanfaat bagi mereka. Falihadza kanu summan la yasma'una al-haqqa sama'a fahmin wa qabulin wa umyan la yanzuruna nadhra i'tibar bikuma fa bukman falan yantiquna biha bima fihi khairun lahum. Oleh karena itu mereka adalah orang tuli yang tidak mendengar kebenaran, yang tidak melihat dalam rangka mengambil pelajaran, mereka itu bisu, yang tidak dapat berbicara dengan hal yang baik bagi mereka. Dan penyebab itu semua adalah karena mereka tidak memiliki akal yang sehat, akan tetapi mereka adalah sebodoh-bodohnya manusia dan sedungu-dungunya. Wasababul mujibu lidzalik kullihi annahum laysa lahum aqlun sahih bal hum asfahas sufaha wa ajhalal juhala. Ya, sebodoh-bodohnya manusia dan sedungu-dungunya orang. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi ayat ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan orang-orang kafir ketika didakwahi. Apa perumpamaannya? Sama seperti orang mendakwahi hewan yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memahami, tidak punya akal. Ya, akhirnya mereka tidak mau menuruti dakwah yang didakwahkan oleh si pendakwah tersebut. Padahal pendakwah tersebut sudah membawa keterangan-keterangan yang begitu banyak. Keterangan-keterangan yang begitu banyak dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul. Nah, begitulah orang yang susah untuk didakwahi. Persis seperti orang-orang yang kafir, yang mereka tidak mau untuk menerima dakwah ini. Mereka tidak memakai akalnya, tidak memakai pendengarannya, tidak memakai penglihatannya. Akhirnya mereka tidak mengerti karena mereka tidak punya akal. Yang ada adalah seperti orang yang menarik menggembala kambing ataupun menggembala sapi, dia tarik ya hidungnya tersebut, ataupun dia gembala dengan suaranya saja, hanya suara, tidak paham apa yang disampaikan. Nah, ini ciri-ciri orang-orang kafir ketika didakwahi ya. Fahal yastaribul aqlu al-aqilu anna man da'a ila ar-rasyadi wa zida 'anil fasadi wa naha 'an iqti'ami al-'adabi wa umira bima fihi salahuhu wa falahuhu wa fawzuhu wa na'imuhu fa 'asa an-nasiha wa tawalla 'an amri rabbih wa qatahama an-nar 'ala basirah wa taba'a al-batila wa nabadha al-haqqa anna hadha laysa lahu maska anna hadha laysa lahu miskatun min aqlin wa annahu law ittasafa bil makri wal khadi'ah wad daha fa innahu min asfahis sufaha. Apa maksudnya? Apakah seorang yang berakal akan ragu bahwa orang yang diserukan kepada petunjuk dan menjauh dari kerusakan, dilarang terjun ke dalam siksa, ia diperintahkan kepada kebaikan, keberhasilan, kemenangan, kenikmatan untuknya, lalu ia bermaksiat kepada orang yang menasihatinya, berpaling dari perintah Rabbnya, menerobos ke dalam api neraka, meski ia tahu dan mengikuti kebatilan, serta membuang kebenaran, bahwa yang seperti ini, inilah yang tidak samar pegangan akal, yang inilah yang tidak memiliki pegangan akal, dan bahwasanya bila disertai dengan sifat makar, tipu daya, penipuan, maka sesungguhnya ia adalah manusia yang paling dungu. Apa maksud Syekh di sini? Mana akalnya kalau seandainya orang disuruh dinasihati untuk kebaikan, dia malah menolak. Dia tahu apa dinasihati untuk tidak masuk jurang, dia malah menolak. Ini enggak berakal orangnya. Ditambah lagi dengan dia pada saat itu melakukan penipuan, makar, tipu daya, sudah tidak mau menerima kebenaran, dia malah melakukan pembangkangan. Nah, ini namanya dungu, ya. Jadi orang berakal mana kalau seandainya diajak kepada kebaikan, diajak kepada kesenangan, kenikmatan, malah dia tidak mau menerima hal tersebut. Ini tidak berakal namanya. Ya, ini tidak berakal. Dan tidak mempunyai pendengaran, tidak mempunyai penglihatan, tidak mempunyai pemikiran yang jernih. Diajak kepada kebaikan, malah menolak. Malah memilih kepada keburukan, memilih kepada kesengsaraan, memilih kepada ketidaknikmatan. Kan aneh. Contoh, saya beri contoh realnya, Pak. Orang diajak untuk ayo menikah, kata Rasulullah. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika sanggup di antara kalian untuk menikah, maka nikahlah. Kenapa nikah wahai Rasulullah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Itu perintah, dia menolak. Ah enggak, saya enggak mau bernikah. Saya berzina aja. Nah, ini kan orang yang tidak punya akal, tidak mempunyai pemikiran. Disuruh kepada kebaikan, ya, dia memilih jalan keburukan. Ditambah lagi dengan makar tipu daya. Sudah tidak mau menerima, tambah lagi dengan apa? Dengan makar, tipu daya. Nah, itulah orang-orang kafir yang ketika didakwahi seperti itu. Sudah tidak mau menerima dakwah, padahal dakwahnya adalah jalan kebaikan, jalan keberuntungan. Dia berdalil hanya dengan, enggak, kami enggak mau beriman. Kami mengikuti nenek moyang kami. Ini makarnya. Ya. Ini adalah orang-orang yang dungu, orang kafir yang tidak mau menerima dakwah, bahkan sampai membuat makar atau tipu daya. Ini orang yang dungu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca ayat selanjutnya. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 172-173. Ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perintah dari Allah untuk makan yang baik-baik. Kemudian yang kedua, larangan dari Allah untuk memakan yang buruk-buruk. Dalam ayat ini terdapat makanan-makanan haram, ya. Dan makanan-makanan haram itu terbatas. Asal hukum makanan di dunia halal, ya. Asal hukum makanan di dunia halal. Buah apa saja, hewan apa saja, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام. Artinya, ayat ini adalah perintah kepada kaum muslim secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Ya, setelah manusia diperintahkan secara umum. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي. Artinya, ayat ini adalah perintah kepada kaum muslim secara khusus setelah perintah kepada manusia umumnya. Apa maksudnya? Orang beriman diperintahkan untuk makan rezeki yang halal. Dan sebenarnya perintah untuk makan rezeki yang halal bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga umum seluruh manusia. Kafirnya kah, muslimnya kah? Nah, ini ayat juga menunjukkan berarti bahwa, atau pemahaman seperti ini juga menunjukkan bahwa orang kafir itu sebenarnya juga ditujukan pada mereka hukum-hukum Islam. Ketika mereka makan daging haram, bukan berarti itu boleh bagi mereka. Tetapi apa? Itu haram atas mereka sebenarnya. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, yang demikian itu karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah dan larangan-larangan. Nah, ini perlu kita maknai dalam diri kita. Perintah Allah yang kita kerjakan, larangan Allah yang kita jauhi, itu sebenarnya untuk manfaat kita. Manfaat diri kita di dunia dan di akhirat. Ya, itu harus kita resapi selalu di dalam hati kita. Sehingga kita kapan mengerjakan ibadah, kita semangat. Kapan melakukan menjauhi maksiat, kita juga semangat. Bisababi imanihim, disebabkan karena iman mereka. Fa'amarahum bi'akli tayyibati minar rizq wa syukri lillah ala in'amih bi'isti'amaliha bita'atih wa taqwa biha ala ma yusilu ilaih. فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. Perintah Allah untuk makan hal-hal yang baik dan rezeki, dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat-Nya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini pelajaran menarik. Tanda orang bersyukur adalah nikmat digunakan untuk ketaatan. Ya, tanda orang bersyukur adalah nikmat digunakan untuk apa? Ketaatan. Nikmat mata digunakan untuk melihat yang halal dan berpahala. Ini bersyukur berarti dengan mata. Nikmat uang, tanda bersyukurnya diletakkan pada jalan Allah. Ini tanda bersyukur. Ya, jadi tanda bersyukur kepada Allah adalah meletakkan, menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Dan takwa dengan nikmat-nikmat yang tersebut, dan yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur. Hakikat syukur seperti itu. Diberikan nikmat digunakan untuk takwa. Maka Allah memerintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan kepada nabi, para nabi dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibat wa'malu shaliha. Wahai rasul, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Ada pelajaran menarik, Pak, dari ayat ini. Makan halal atau makan dari harta yang halal itu akan menyemangati kita ibadah. Kapan lagi tidak semangat berarti bermasalah dengan makannya. Salah satu penyebabnya itu. Ya. Baca Qur'annya mulai luntur, jamaahnya mulai luntur. Ini pasti bermasalah dengan makannya. Bukan makannya kada nyaman. Makannya tidak halal. Atau dibeli dengan harta haram. Ya. Ini sesuatu yang menarik di balik harta haram. Membuat orang tidak semangat beribadah. Dari mana itu diambilkan, Ustaz? Dari sisi Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Tuh. Wa'amalu salihan, dan beramal salehlah. Apa hubungannya? Berarti pemahaman baik dari ayat, balik ayat ini adalah yang tidak makan yang baik-baik, tidak beramal saleh. Yang tidak makan yang baik-baik, tidak beramal saleh. Taib. Fasyukru fi hadhil ayati huwal amalus salih. Wahuna lam yakul halalan li'annal mu'mina abahallahu lahu tayyibat minal rizqi khalisatan minal tab'iyyah. Wali'anna imanahu yahjizuhu an tanawuli ma laysalah. Artinya, bersyukur dalam ayat ini adalah beramal saleh. Makanya para ulama mengatakan kullu ibadatin syukrun lillah. Setiap ibadah itu adalah bentuk kesyukuran pada Allah. Setiap ibadah adalah bentuk kesyukuran kepada Allah. Apapun ibadahnya, Pak. Misalkan ibadah nuntut ilmu, itu bentuk kesyukuran pada Allah. Diberikan waktu digunakan untuk nuntut ilmu.